Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengisi Ramadan dengan amal-amal saleh. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan syarah kitab syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-111. Hari ini kita ada di halaman 485, di mana penulis Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah berkata, An-Naw'u Tsalits, jenis yang ketiga. Ada jenis pertama, sebagian orang mengadakan ibadah atau pesta atau hari raya di hari-hari yang syariat tidak memuliakannya sama sekali. Jenis yang kedua adalah masyarakat atau manusia melakukan ibadah tertentu atau perayaan di hari-hari yang memang dimuliakan dalam Islam, misalnya Lailatul Qadar atau dua hari raya. Itu bisa saja kita melakukan sesuatu yang sifatnya, misalnya Idul Fitri, kita berbahagia, makan dan minum, tetapi kita tidak bisa membuat ibadah tertentu tanpa memiliki dasar baik dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Sekarang kita akan memasuki jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga, Al-Ayyam wal-layali allati hadathat fiha hawadithun muhimmah. Hari-hari atau malam-malam yang di dalamnya terjadi peristiwa yang sangat penting. Walakin lam ya'ti fi syar'i ma yadullu ala fadliha. Hanya saja kita tidak mendapatkan di dalam syariat, artinya di dalam ayat Quran atau hadis Nabi, yang menunjukkan bahwa hari tersebut memiliki keutamaan tertentu. Au ala masyru'iyati ta'abbudi lillahi ta'ala awil ihtifali fiha. Dan kita pun tidak mendapatkan dalil yang mensyariatkan kita melakukan ibadah tertentu atau melakukan ritual ibadah tertentu. Jadi hari-hari atau malam-malam di mana di dalamnya terjadi peristiwa yang penting, akan tetapi syariat tidak memerintahkan manusia untuk melakukan ibadah tertentu atau perayaan tertentu, atau syariat yaitu Quran, hadis, tidak menunjukkan ada keutamaan tertentu dari hari-hari tersebut. Contohnya kata beliau, wa min hadhil awqat, di antara waktu-waktu tersebut, Al-lailatul lati yuqalu innahu hasala fiha al-isra'u wal-mi'raj. Yaitu malam yang diyakini sebagai waktu terjadinya al-isra' wal-mi'raj, Tentunya ini peristiwa besar. Ini peristiwa besar. Ya. Perjalanan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini peristiwa yang besar sekali. Ma'a annahu lam yathbut fi tahdidi hadhihi al-laila syai'un. Dan harus diketahui, kata beliau, bahwasanya tidak valid dalil atau keterangan yang menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi sejak zaman Nabi mengalami peristiwa itu, ya, itu tidak pernah apa namanya, dia peristiwa besar betul. Tetapi di kemudian hari, orang-orang yang menceritakan peristiwa besar tersebut, yaitu Isra dan Mi'raj, mereka tidak bisa memastikan kapan peristiwa itu terjadi. Oleh karenanya kalau kita baca buku-buku Sirah Nabawiyah, itu perdebatannya luas terkait dengan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Di sini beliau berkata, "Fal Isra'u wal Mi'raju sabitan." Kita harus yakin Isra dan Mi'raj itu terjadi sebagai peristiwa yang besar yang dialami oleh Nabi. Amma tahdidu yaumin muayyanin liwaqtil Isra'i wal Mi'raj falam yarid fi dhalika hadithun sahihun wala dha'ifun. Adapun memastikan waktu terjadinya Isra dan Mi'raj, maka tidak ada satupun hadis yang sahih, tidak juga satu hadis yang dhaif yang menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Walaysa hunaka ma yu'tamadu alaihi fi tahdidish syahri alladhi hadatsa fihi. Dan tidak ada dasar yang bisa dijadikan sandaran untuk menentukan kapan peristiwa itu terjadi. Wa qad ikhtalafa fi dhalika ala akthar min ashrati aqwalin. Kalau kita buka buku-buku sirah, maka kita mendapatkan perbedaan pendapat tentang kapan Isra dan Mi'raj itu sampai pada 10 pendapat. Ini bisa kita bayangkan kondisinya. Jadi kalau kita buka buku-buku sirah, ada minimal 10 pendapat tentang kapan Isra dan Mi'raj itu terjadi. Sebenarnya para pemirsa Niaga TV, dengan sederhana kita mengatakan tidak ada ibadah tertentu di hari tersebut, tidak ada ibadah tertentu bertepatan dengan Isra Mi'raj, tidak ada perayaan tertentu bertepatan dengan Isra Mi'raj. Karena kenapa? Kalau seandainya ada perayaan tertentu, ada ibadah tertentu, tentunya sudah dinukil ya dari generasi ke generasi sampai ke zaman kita tentang kapan Isra Mi'raj itu terjadi. Karena begini, umumnya hari-hari yang istimewa yang di dalamnya ada syariat pasti akan dinukil kepada kita secara mutawatir, dinukil dengan riwayat yang sangat banyak. Misalnya, kita tidak berdebat tentang Idul Adha kapan tanggalnya. Kita tidak berdebat tentang Idul Fitri kapan tanggalnya. Kita tidak berdebat tentang hari Tasyrik kapan datangnya. Kita tidak berdebat tentang hari Arafah. Karena kenapa? Hari-hari ini dikaitkan dengan ibadah, dikaitkan dengan kegiatan tertentu dari dulu sampai hari ini. Maka dinukil secara masif dari generasi ke generasi. Lalu kenapa terjadi perdebatan masalah Isra dan Mi'raj? Para ulama mengatakan itu menunjukkan bahwa tidak ada ibadah tertentu, ritual tertentu, acara tertentu yang disyariatkan di hari tersebut. Jangankan beribadah, harinya saja masih diperdebatkan, ya. Bahkan tadi sampai dikatakan 10 pendapat di dalam kitab Sirah. Kama dzakara Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, ya. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ulama berbeda sampai 10 pendapat tentang kapan Isra dan Mi'raj itu terjadi. wa kathirun minal juhal, dan banyak di antara orang-orang awam yang meyakini annal isra'a wal mi'raja hasala fi laylati, bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi pada malam 27 di bulan Rajab. Itu keyakinan banyak orang-orang awam, kata beliau. Wa ya'maluna fiha umuran muhdatsah, lalu mereka melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Katakhsisiha bidu'ain muayyanin wa salatin muayyanatin, dengan menghususkan doa-doa tertentu atau salat-salat tertentu. Berkata Abu Syamah Asy-Syafi'i, seorang ulama besar di mazhab Syafi'i, wa dzakara ba'dul qissas, ya, sebagian ahli cerita berkata annal isra'a kana fi Rajab, bulan Isra' itu terjadi di bulan Rajab. Wa dzalika inda ahli ta'dil wa tajrih ainul kadhib. Ini kalau menurut ahli al-jarh wa ta'dil, ya, yang suka meneliti berita-berita, oh ini jelas-jelas kebohongan. Ini kata Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, orang mengatakan Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, kata Abu Syamah Asy-Syafi'i. Ini kalau menurut para peneliti, peneliti jarh wa ta'dil, yang biasa meneliti ucapan orang, siapa yang mengucapkan, bagaimana hafalan dia, ini adalah kedustaan, kata beliau. Bahkan disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, dikatakan waliyu'lam anna tahdidal isra'i wal mi'raji fi hadat tarikh huwa adhaful aqwal. Harus diketahui, kata beliau, bahwa mengatakan terjadi di tanggal 27 Rajab ini, bahkan dalam kajian sirah itu termasuk perkataan yang paling lemah atau pendapat yang paling lemah, tapi itu sudah menjadi sesuatu yang umum di masyarakat, bahkan diikuti dengan kegiatan-kegiatan tertentu, ya, yang kalau kita lihat ini tidak dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan generasi yang datang setelahnya. Lalu dikatakan oleh beliau, wa min hadhihi al-layali aidan al-lailatu allati yuqalu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida fiha, di antara malam-malam tersebut adalah malam-malam yang disebut bahwa di malam itu Nabi dilahirkan. Ma'annahu lam yathbut fi tahdidi syahri wiladatihi wala yaumiha syai'un yu'tamadu alaihi. Padahal, ya, tidak valid, ya, tidak ada apa namanya berita yang valid tentang kapan sebenarnya Nabi dilahirkan, ya, fi tahdidi syahr, dalam menentukan bulannya atau menentukan harinya, ya, bal fi dzalika khilafun masyhurun. Bagi orang yang, kata beliau, mempelajari sejarah, tentunya akan tahu bahwa di dalam penentuan kapan Nabi lahir itu terjadi perdebatan yang masyhur yang sudah dikenal. Lalu dikatakan, faqad qila innahu sallallahu alaihi wasallam wulida fi syahri ramadan. Ada pendapat yang mengatakan Nabi lahir di bulan Ramadan. Wakilah fi syahri Rajab. Ada pula yang berpendapat di bulan Rajab. Ya, ada pula yang berpendapat di bulan Rajab. Wakilah fi syahri Rabi'il Awal. Ada pula yang berpendapat di bulan Rabi'ul Awal. Wa qad ikhtalafa al-qailuna bi annahu wulida fi syahri Rabi'il Awal. Ada yang bilang di bulan Ramadan, ada yang bilang di bulan Rajab, ada yang dibilang di bulan Rabi'ul Awal. Dan yang mengatakan terjadi di bulan Rabiul Awal berdebat juga. Ya, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Yang mengatakan terjadi di bulan Rabiul Awal berdebat lagi. Faqala ba'duhum, sebagian ada yang berpendapat lahirnya adalah fil yaumi tsani minhu, tanggal 2 di bulan Rabiul Awal. Wakila fil thamin, ada juga yang berpendapat di tanggal 8. Wakila fil ashir, ada yang berpendapat di tanggal 10. Wakila fil thani ashar, ada yang berpendapat tanggal 12. Wakila fil sabi ashar, Ada yang berpendapat tanggal 17. Waqila ats-tsamin asyar. Ada yang berpendapat di tanggal 18. Waqila ats-tsani wa isyrin. Ada yang berpendapat tanggal 22. Walaysa ala syai'in minha dalilun yu'tamadu alaihi. Dan kalau kita lihat perdebatan tersebut, tidak ada satu dalil pun yang bisa dijadikan sebagai sandaran yang menguatkan salah satu pendapat. Jelas para pemirsa Niaga TV, ya. Lalu dikatakan di sini, bisa dilihat dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra, lalu As-Sirah Ibnu Hisham, lalu Tarikh Islami Al-Bidayah wa Nihayah dan lain sebagainya. Dan ini pun sebenarnya isyarat yang sangat kuat. Ketika bulannya saja diperdebatkan. Taruhlah selesai kita berdebat masalah bulan, kita ambil Rabiul Awal misal. Maka kita masuk ke dalam perdebatan hari. Ada yang bilang tanggal 2, ada yang bilang tanggal 7, tanggal 8, tanggal 12, tanggal 17, ya tanggal 21. Terjadi perdebatan, ya. Kalau seandainya ada ritual tertentu, ada ibadah tertentu, ada acara tertentu, ya pesta tertentu terkait dengan wafatnya Nabi, dan itu terjadi, acara tersebut dilakukan oleh para ulama salaf, tentunya akan dinukil sampai kepada kita dari jumlah yang sangat banyak, ya, meriwayatkan dari jumlah yang sangat banyak, dari jumlah yang sangat banyak sampai kepada ulama salaf. Tapi tidak kita dapatkan riwayat tersebut. Lalu dari mana dimulainya? Coba kita lihat. Kapan pertama kali terjadi satu ritual terkait dengan acara ihtifal, peringatan atau pesta terkait dengan kelahiran Nabi? Mari kita lihat. Waqad jazama al-ibadiyun. Ibadiyun, ibadi, ya. Al-Ismailiyun Al-Malahidah fil qarni Rabi al-Hijri. Dan dahulu di Mesir itu pernah ada namanya Bani Fatimiyah, ya, dan mereka Syiah, bahkan Syiahnya pun Syiah yang paling ekstrim, ya. Dari mereka muncul nanti Ismailiyah, ya, satu bahkan nanti dari salah satu pimpinan mereka, ya, nanti akan kita sebut namanya Al-Hakim bi Amrillah, ya, Al-Abidi, di kemudian hari dijadikan Tuhan oleh satu sekte yang tadinya adalah Syiah, yaitu sekte Drus namanya, yang sekarang agamanya ada di Timur Tengah, di Lebanon, di Syria, ada namanya Drus. Jadi sekte inilah yang pertama kali melakukan ritual pesta terkait dengan kelahiran Nabi. Coba kita lihat. Waqad jazama al-ibadiyun wal ismailiyun al-mulahidatu fil qarni ar-rabi' al-hijri. Ya, para pengikut Ismailiyun atau Ibadiyun, ya, dari Bani Fatimah, mereka menisbatkan dirinya kepada Fatimah di Mesir, dan mereka pernah menguasai kota Mesir, negeri Mesir. Pada abad ke-4 Hijriyah, mereka menetapkan bahwa kelahiran Nabi itu adalah di bulan Rabiul Awal. Jadi yang memastikannya di bulan Rabiul Awal tadinya adalah pendapat siapa? Ismailiyun, ya, dari Bani Fatimiyun di Mesir. Ma'annahu laysa hunaka ma yurajjihu hadzal qaul. Padahal tidak ada dasar yang menjadikan pendapat ini sebagai pendapat yang kuat. Wa hadzal syahru qad usibat fihi al-ummatul islamiyah bi'azamin musibah. Tapi kalau seandainya kita anggap taruhlah ini terjadi di Rabiul Awal, ya, terjadi di Rabiul Awal, harus diingat kata beliau, hadza syahru, di bulan Rabiul Awal itu, qad usibat fihi al-ummatul islamiyah bi'azamin musibah. Umat Islam itu telah ditimpa dengan musibah yang paling besar. Taruhlah kita katakan Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal. Tapi harus diingat kata beliau, bahwa di bulan Rabiul Awal juga telah terjadi peristiwa yang sangat besar atas umat Islam. Apa itu? Wahiyya wafatuhu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. disebutkan di sini wa qad tsabata anhu alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi." Apabila salah seorang dari kalian ditimpa musibah, bandingkanlah dengan musibahku. Musibah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha a'zamul masaib. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini, "Wa hiya wafatuhu sallallahu alaihi wasallam." Di bulan itu Nabi wafat. Faqad kanat wafatuhu alaihi salatu wassalam fi syahri Rabi'il awal bila khilafin. Wafatnya Nabi adalah di bulan Rabiul Awal tanpa ada perbedaan pendapat. Artinya, kita berpesta pora. Sebagian orang berpesta pora dan lain sebagainya dengan alasan bulan itu adalah bulan Nabi wafat. Padahal masih bulan Nabi lahir maksud saya. Berpesta pora, dibuat acara yang banyak, dibuat manisan, makanan dan lain sebagainya dengan alasan itu adalah bulan di mana Nabi lahir. Itu tidak bisa kita pastikan, karena ada yang berpendapat Rajab, ada yang berpendapat Ramadan, ada yang berpendapat Rabiul Awal. Yang berpendapat Rabiul Awal pecah lagi menjadi 6 atau 7 pendapat. Ya. Tetapi kalau masalah wafatnya Nabi di bulan Rabiul Awal, la khilafa fihi, tidak ada perdebatan sama sekali. Tidak ada perdebatan sama sekali bahwa Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Bal inna ibadiyyin ikhtaru yawma thani asyar minhu. Bahkan orang-orang ibadi memilih tanggal 12 di bulan Rabiul Awal. Lalu mereka membuat ihtifalan, membuat pesta. Waqta hukmihim li Misr, ketika mereka menguasai Mesir. Za'amu annahu min babil farah biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menyangka bahwa itu adalah sebagai bentuk kebahagiaan atas lahirnya Nabi. Ma'a anna hadzal yaum huwal yaumul ladzi tuwfiya fihi an-nabi. Padahal hari itu adalah hari di mana Nabi wafat alaihi salatu wassalam. Ya, wa kana katsirun min haula'il 'ibad abidiyin, ya abidiyah, abidiyin minal malahidatil haqidina alal islamu ala rasulillah. Ya, bahkan penyimpangan yang mereka lakukan itu luar biasa, kedengkian mereka kepada Islam luar biasa. Bagaimana kita mengatakan seperti itu? Faqadidda'a ba'duhum al-uluhiyah, bahkan ada seorang di antara mereka yang mengaku sebagai Tuhan di kalangan tadi, ya, di kalangan Ismailiyah. Ya, di kalangan siapa? Ismailiyah. Ya, dari apa namanya? Bani Fatimah, Bani Fatimiyah di Mesir. Wa ala ra'sihim. Ya, dedengkotnya, pimpinannya adalah Al-Hakim bi Amrillah Al-Abidi. Al-Hakim bi Amrillah Al-Abidi alladhi, ya, yang mana dia dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang Duruz ilal an, sampai detik ini. Jadi mohon maaf, yang pertama kali mengadakan acara-acara tersebut adalah orang-orang ibadiyin, ya, orang-orang dari Bani Fatimiyah, orang-orang dari Ismailiyah, dan mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyimpang. Mereka yang pertama kali membuat acara-acara, membuat peringatan-peringatan hari raya di tanggal yang mereka yakini sebagai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum aw min atba'ihim al-qaramithah. Masyaallah. Ini sekte yang paling berbahaya di dunia saat itu, al-qaramithah, yang sempat menyerang Ka'bah sehingga beberapa tahun Ka'bah tidak ada orang yang datang untuk melaksanakan haji, yaitu kelompok yang mencuri Hajar Aswad lalu memecahkannya. Ini Qaramithah. Itu muncul dari Ismailiyah. Ya, yang menjadi apa? Penggagas peringatan, ya, terkait dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina qatalul hujjat fi Arafat. Yang mana orang-orang Qaramithah, silakan dibaca dalam sejarah. Merekalah orang-orang yang membunuh para jamaah haji di Arafah.

Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kembali kami membuka dua layanan. Layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ya. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jelaskan syarat penggunaan nama asing. Bolehkah seorang menggunakan nama selain nama Arab? Misalnya nama dalam bahasa Jawa barangkali ya, atau dalam bahasa Sumatera atau apa? Ya, wallahualam bisa, hukum asalnya tidak masalah. Selama tidak memiliki arti-arti yang buruk ya, hukum asalnya boleh-boleh saja. Selama tidak memiliki makna-makna yang buruk, makna-makna yang tercela, makna-makna yang kotor misalnya, boleh-boleh saja. Ya, seseorang menamakan dirinya misalnya Asep dalam bahasa Arab yang artinya tampan, ya, atau Joko misalnya, atau nama-nama yang lain, ya, hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah selama dia tidak mengandung makna yang jelek, makna yang tercela, makna yang kotor dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum. Ada hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ibu mohon maaf, volume televisi ibu harus dikecilkan dulu. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ibu. Mau nanya gini Ustaz. Misalnya kita berdagang gitu ya, misalnya berjalan pakaian, misalnya harga baju itu harga kontaknya 100.000 misalnya gitu ya, terus kita kreditkan utang 1 bulan misalnya gitu, jadi harga 130, apakah boleh seperti itu? Terus apakah boleh kalau kita dagang emas seperti itu juga sistemnya gitu? Baik, pertanyaan yang lain. Nah, terus gini, kedua, Pak Ustadz, kemarin kan yang masalah bayar fidyah puasa ya. Apakah boleh, kemarin kan saya dengar boleh pakai hanya pakai beras, tidak ditambah yang lainnya. Nah, boleh pakai? Yang saya begini, diulang ibu? Katanya saya tidak pernah, kalau tidak salah dengar kemarin kan, boleh hanya pakai beras buat fidyah, enggak pakai beras. Fidyah itu pakai beras, betul ibu. Ya. Betul. Nah, ya terus gini, takutnya kan, apakah pertanyaan saya gini, takutnya pertanyaan kemarin kan, takutnya salah sasaran gitu ya, kalau ke panti asuhan terhadap orang yang kaya gitu, yang enggak miskin. Artinya ibu ingin menggunakan uang? Baik, sepertinya putus ya. Allah alam bisawab ya. Maksudnya ibu ingin memberikan dalam bentuk uang atau bagaimana? Kalau boleh pakai uang juga, kalau boleh ya pakai uang. Kalau beras, kalau boleh pakai beras saja, pakai beras misalnya. Baik, itu saja. Jadi bolehnya gimana kalau? Baik. Kalau enggak, misalnya gini, kalau pakai beras misalnya orang tua saya 30 hari kan ketinggalan gitu ya. Kalau beras kan 7 on katanya kemarinnya. 7 on sekali 30. Dikali 30 berarti saya kasihkan untuk satu orang saja. Oh, dikasih untuk satu orang saja. Ya, apakah boleh seperti itu? Baik. Iya. Baik, itu saja ibu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaan beliau, beliau jual baju kalau harga kontan 100.000. Tapi kalau ingin dibayar secara menyicil, ya bertahap, itu dijual dengan harga 130.000 dengan pembayaran selama 1 bulan misalnya. Diperbolehkan atau tidak? Allah alam bissawab ya. Pendapat yang paling kuat diperbolehkan. Ya, pendapat yang paling kuat itu diperbolehkan. Namanya bai'ut taqsit, jual beli dengan kredit itu diperbolehkan ya. selama tentunya di dalamnya tidak ada akad-akad yang dilarang seperti riba, ya, denda keterlambatan, itu riba tidak boleh. Tetapi kalau tidak ada sifat-sifat yang dilarang oleh agama, ya, maka tidak masalah, hukum asalnya adalah boleh. Masalah fidyah yang kedua, jumhurul ulama mengatakan harus berbentuk makanan, ya, karena jelas di ayat Qur'annya adalah ta'amu miskin, makanan untuk orang-orang miskin, ya, maka hendaknya kita tidak mengganti dengan uang, tapi tetap dalam bentuk makanan, ya. Makanannya sudah kita sampaikan kemarin adalah satu mud. Satu mud itu setara dengan 7 ons. 7 ons berarti dikali berapa lama seseorang tidak berpuasa. Kalau 1 bulan berarti kali 30. Jadi muncul 21 kilo. Dikasih ke satu orang boleh tidak? Ya kalau dia miskin. Kalau dia miskin silakan aja dikasih. Ya. Artinya itu akan dimakan oleh dia paling minimal 21 hari misalnya, kan. Atau mungkin dia punya keluarga, ada istri, pun ada anak, dan lain sebagainya. Artinya kalau dia misalnya 5 orang anggota keluarganya, 1 kali makan berarti kita sudah kasih 5 orang. Ya, artinya hanya butuh waktu 6 kali makan, itu sudah tertunaikan. Ya, karena 5 kali 6 kan 30. Ya. Jadi pakai beras saja ibu, itu lebih selamat menurut pendapat mayoritas para ulama. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ini Ustaz mengenai salat-salat sunnah. Kita udah mengerjakan semua alhamdulillah salat-salat sunnah seperti rawatib, salat duha, syukur wudu, segala macam. Ada nggak Ustaz selain itu yang harus kita kerjakan lagi selain sholat-sholat yang itu tadi Ustaz? Baik. Sesudah sholat wudu ada nggak kita mengerjakan sholat apa lagi gitu? Baik. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sempat kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sholat sunnah itu secara umum terbagi menjadi 4. Pertama adalah sholat sunnah yang terkait dengan sholat yang wajib. Sholat sunnah yang keberadaannya antara sebelum atau sesudah sholat yang wajib. Itu kita sebut dengan rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Ya, ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Yang mu'akkad 10 rokaat dan 12 rokaat. Yang ghairu mu'akkad banyak, ada yang 14 rokaat, ada yang 4 rokaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu ada, tapi dia ghairu mu'akkad, tidak ditekankan. Yang mau mengerjakan silakan. Itu namanya sholat sunnah dikaitkan dengan yang wajib. Ada sholat sunnah yang dikaitkan dengan waktu, seperti sholat duha, sholat qiyamul lail, itu dikaitkan dengan waktu. Ada juga sholat yang dikaitkan dengan sebab, sholat sunnah yang dikaitkan dengan sebab. Contohnya sholat gerhana, sebab ada gerhana. Sholat tahiyatul masjid, sebab kita masuk masjid. Sholat wudu, setelah kita wudu. Dan ada sholat jenis yang keempat, dan ini yang umum, yaitu sholat mutlak. Yaitu sholat-sholat yang tidak terkait dengan yang wajib, tidak juga terkait dengan waktu, tidak juga terkait dengan sebab. Ini boleh dilakukan selama bukan waktu yang dilarang. Apa itu waktu yang dilarang? Setelah asar sampai tenggelam matahari, setelah subuh sampai terbit matahari. Di 2 waktu ini tidak boleh sholat mutlak. Tapi selainnya silahkan memperbanyak sholat mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh bayar fidyah hanya pakai uang? Yang saya pahami dari penjelasan para ulama, tidak. Ya, pendapat yang memakai makanan itu pendapat yang lebih kuat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya salat qiyamul lailnya 1/3 malam. Bolehkah saya niat tarawih dan tahajud langsung 2 niat? Iya, enggak ada masalah. silahkan saja. Artinya taraweh dan tahajudnya digabungkan di akhir malam. Boleh enggak niatnya dua-duanya? Silahkan saja. Saya Ibu Lucy mau bertanya, fidyah 21 kilo mau dibagikan pada satu orang. Ah, tadi sudah kita bahas ya. Assalamualaikum, tentang zikir pagi petang, apakah jumlahnya harus? Ya idealnya 100. Misalnya membaca subhanallah wa bihamdi 100. Astagfirullah wa atubu ilai 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir 100. Ya kalau tidak bisa ya jangan ditinggalkan. Ma la yudrak kulluhu la yutrak kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan seluruhnya, jangan juga ditinggalkan seluruhnya. Kerjakan semampu kita. Ya, tapi kalau idealnya ya 100 ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz, dengan Habibah di Padang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ah, ini Ustaz, kita ada masalah tadi. Kita kan masjid kita sedang direnovasi. Jadi tempat duduknya masih kelaparan masjid. Tapi kan kita ingin sholat syuruk ya, Ustaz. Ingin sholat syuruk dari ya. Tapi dengan toilet kita tapi di para masjid hanya saja bisa dengan masjidnya sementara sekarang ini. Apakah kami ini termasuk sudah pada masjid sehingga tidak benar lagi sholat syuruk kami itu tadi pertama teman-teman. Artinya Ustaz, sah tidak sholat syuruk di luar masjid? Di luar masjid, ya kena berwudu. Gitu. Artinya kita berwudu dulu keluar baru masuk lagi? Tapi toiletnya masih di toiletnya masih di pelataran masjid, cuman tidak tergabung tidak tergabung di masjid. Baik, dikasih jalanan gitu aja karena sedang renovasi. Ya itu yang pertama. Yang kedua tadi teman juga misalnya kita zakat mal jatuhnya bulan Ramadan. Zakat mal kenapa Ibu? Jatuhnya kan biasanya di bulan Ramadan. Baik. Tapi karena kita ingin berbagi dengan saudara kita yang butuh modal bagi kita, nanti kita menyerahkannya di bulan Ramadan. Artinya dipercepat pengeluaran dikeluarkannya? Diperlambat jadinya Ustaz. Diperlambat bukan dipercepat. Kan di Syawal nanti kita kasih karena dengan harapan kalau dikasih sekarang nanti tidak jadi modal lagi. Nanti gimana itu Bu Insan, Mbak, nanti saya tanya Ustaz dulu. Baik, itu saja Ibu. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab Ibu. Jadi kasus yang pertama, masjid sedang direnovasi sehingga yang dijadikan tempat sholat adalah di pelataran atau serambi masjidnya, ya di halaman masjidnya. Lalu kami melakukan sholat subuh, lalu kami duduk sambil waktu syuruk datang, lalu kami ambil air wudhu di luar masjid. Apakah kami masih dianggap sholat syuruk atau tidak? Allah alam bisawab ya, kalau tujuannya adalah untuk kebutuhan, itu tidak membatalkan iktikaf. Jadi kita keluar untuk berwudu, keluar untuk makan, itu tidak sampai merusak i'tikaf. Apalagi tempatnya masih dekat dengan masjid dan tidak mungkin menggunakan kamar mandi tempat wudu masjid karena sedang direnovasi. Oleh karenanya menurut saya Allah alam bisawab, tetap ibu dapat pahala salat syuruk. Kalau memang ibu setelah salat berjamaah subuh ibu tidak pulang tapi duduk sambil menunggu waktu isyrok syuruk. Setelah itu ibu karena batal ibu wudu lagi dekat dengan masjid, balik lagi sholat, saya rasa nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat mal ya. Zakat mal jatuh tempo di bulan Ramadan, tapi karena untuk kemaslahatan yang lebih besar diundur sampai bulan Syawal, boleh atau tidak? Allah alam bisawab, yang saya tahu boleh ya, yang saya tahu boleh. Ya, tetapi kalau terjadi sesuatu, harta itu hilang atau apa, itu menjadi beban kita. Ya, harus tetap dikeluarkan. Gak boleh dipakai sama sekali. Artinya di bulan Syawal kita keluarkan dengan alasan untuk modal untuk saudara atau apa yang lain sebagainya, tidak masalah. Allah alam bisa. Tapi semakin cepat ya semakin bagus. Allah alam bisa. Assalamualaikum, tentang zikir pagi petang. Ah, itu sudah kita bahas barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh zakat mal harta kita berikan dalam bentuk sembako? Allah alam bisa. Kalau zakat mal ya berbentuk uang. Ya. Karena setiap zakat itu sesuai dengan jenis zakatnya. Zakat hewan ya berbentuk hewan, zakat pertanian ya berbentuk hasil pertanian, ya. Zakat beras, zakat fitrah berbentuk beras. Jadi hukum asalnya dia berbentuk uang, Ibu, dia penanya. Kalau dia nanti mau belikan beras atau belikan yang lainnya itu urusan dia. Ya, tetapi kalau zakat mal ya berbentuk uang. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mengenai azan dalam kubur dan talqin setelah kubur ditimbun ayah. Azan dalam kuburan tentunya tidak kita dapatkan dasarnya baik dari Quran ataupun dari hadis ya, ataupun dari perbuatan para ulama salaf, itu tidak kita dapatkan. Padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Dan Nabi memerintahkan kita mengikuti beliau dan mengikuti Khulafaur Rasyidin. Dari beliau kita tidak ada contoh mengazankan di dalam kuburan, dari Khulafaur Rasyidin, dari tabi'in dan setelahnya pun tidak kita dapatkan. Ya, terkait dengan mengazankan. Adapun masalah talqin nanti terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ya, sebagian mengatakan ada yang namanya talqin ya, sebagian ulama. Bahkan banyak ulama yang berpendapat ada. Ya, tetapi sebagian berpendapat bahwa talqin itu adalah menjelang sakarat. Ya, berdasarkan hadis Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan orang yang akan wafat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ini kaitannya menjelang wafat kata para ulama. Karena ada hadis yang lain mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang kalimat terakhir sebelum wafat adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Oleh karenanya kelompok yang kedua cenderung mengatakan talqin itu hanyalah indal ihtidhar, yaitu tatkala akan wafat. Adapun setelahnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Walaupun sekali lagi ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan. Barakofiki ya Ustaz. Allah ibarik. Ini Ustaz, tentang malam Lailatul Qadar itu kan sebanyak mungkin membaca atau berdoa Allahumma inna qafuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik. Itu kalau sendiri. Itu apa? Apa di luar sholat atau setelah sholat, apa saja itu cara membacanya itu Ustaz? Kalau misalnya dibaca di waktu sujud sebanyak mungkin boleh apa enggak Ustaz? Baik. Mungkin di zaman Rasulullah mungkin ada para sahabat atau Rasulullah sendiri dibaca di waktu sujud tentang Allah menakabun itu Ustaz. Baik. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah ibunda kita pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Maka saat itu Nabi berkata, wahai Aisyah, ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu dibaca ketika kita mencari Lailatul Qadar. Apakah boleh kita baca dalam sujud kita misalnya? Allah alam bisawab, tidak masalah. Berdasarkan hadis Nabi, ya, fa'akthiru fihi minad du'a, perbanyaklah berdoa ketika sujud. Dan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu doa. Nabi suruh kita perbanyak doa dalam sujud, dan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, itu doa. Maka tidak masalah dibaca ketika sujud. Ya, Allah alam bisawab. Walaupun doa yang paling banyak dibaca Nabi bukan Allahumma innaka afuun saat sujud, tapi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahu a'lam bissawab. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ahmad. Nah begini Pak, ini masalah imam nih ya, imam sholat. Iya. Jadi di masjid kami kan begini, imam sholatnya banyak makmum yang tidak mau bermakmum kepadanya. Dikarenakan dulunya orang ini ahli maksiat. Baik. Tapi sekarang dia udah tobat. Jadi orang itu, orang-orang di kampung kami ini banyak yang gak mau bermakmum kepadanya. Jadi kata gurunya katanya itu gak berhak jadi imam atau apa. Jadi mohonlah penjelasannya tentang orang yang sudah tobat. Padahal orang ini kalau itu ciri-ciri atau karakteria yang diberikan Nabi itu udah pantas banget jadi imam. Bacaannya Masya Allah baik, tajwid, makhraj semuanya. Cuman orang-orang di kampung ini melihat masa lalunya terus. Baik. Nah jadi mohon penjelasannya, apakah memang benar hukum itu tidak memperkenankan orang ini atau memang membolehkan? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Alhamdulillah ya, ketika seseorang pernah melewati masa-masa yang hitam dari kehidupannya, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang benar, dia meninggalkan kebiasaan buruk, lalu dia menyesalinya, lalu setelah itu dia pun bertekad untuk tidak mengulangi, dia perbaiki dirinya, dia beramal soleh. Ya tentunya Allah mengampuninya. Ya Allah mengampuninya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah, dengannya Allah mengampuni dosa kalian. Ya. Dan seorang muslim ya tidak membuka aib saudaranya yang sudah bertobat kepada Allah. Jangankan yang sudah bertobat, yang belum bertobat saja ada kondisi di mana kita dilarang berbicara tentang kejelekannya di hadapan manusia. Ya, apalagi yang sudah bertobat, lalu hasuna taubatuhu, bagus taubatnya, dia belajar agama, lalu dia menghafal Quran dan lain sebagainya. Saya rasa ya sudah boleh dia jadi imam. Ya, sudah boleh dia jadi imam, tidak ada kendala. Kecuali dia adalah orang yang fasik misalnya ya, orang yang ahlul maksiyah, tapi kan dia sudah bertobat, dia sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Ya, seharusnya ya sudah dilupakan masa lalunya kalau memang dia sudah tobat dengan taubatan nasuha. Ya, taubatan yang benar ya. Walaupun ya kalau kita bicara tentang imam ya, hendaknya kita memperhatikan juga bahwa kalau saya misalnya dijadikan sebagai DKM, tentunya saya akan sangat selektif memilih calon imam. Ya, jangan sampai imam yang kita pilih itu misalnya tidak disukai oleh kebanyakan masyarakat misalnya. Misalnya dalam hadis dikatakan seperti ini, ada tiga orang yang sholatnya tidak bisa naik melebihi telinganya. Satu budak yang lari dari tuannya sampai dia kembali. Dua, wanita yang menjalani waktu malamnya sementara suaminya murka kepadanya. Dan yang ketiga, imam sebuah jamaah sementara para jamaah membencinya. Imam satu jamaah sementara para jamaah membencinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi 360 dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Artinya terlepas masyarakat tadi mereka tidak punya alasan sebenarnya, tapi ada baiknya, bijaksana kalau kita pilih yang lain. Dan kita tidak mempermasalahkan, dia sudah bertobat, dia sudah jadi, alhamdulillah, kita doakan, kita support, kita ajak masyarakat untuk berpikiran positif kepada orang tersebut. Tapi untuk menjadi imam tetap, ada baiknya kita cari yang diridhoi oleh masyarakat. Artinya, baik akhlaknya, baik akidahnya, dan lain sebagainya. Baik, walaupun nanti para ulama mengatakan yang dimaksud imam di sini adalah imam yang menyimpang, ya imam yang menyimpang dari akidah yang lurus atau apa, itu tidak akan melewati telinganya ketika dia sholat. Ya, tetapi ada baiknya ya. Walaupun saya katakan tadi di awal ya, sholatnya sah, bagus, apalagi dia sudah bertobat, kita kasih pemahaman. Tapi ada baiknya tidak dijadikan imam, imam tetap. Ya, tidak dijadikan imam, imam tetap. Jangan sampai kita membuat lari apa manusia. Apalagi ya, mungkin masih awam, manusia tidak paham bahwa orang yang sudah bertobat itu diampuni dosanya. Allah alam bissawab. Kalau puasa Sawal dulu, lalu hutang puasa Ramadannya dikodok belakangan, apa boleh? Kebanyakan ulama mengatakan boleh. Ya, tetapi yang paling utama, kodok dulu, baru puasa sunnah. Itu yang paling utama. Tapi kebanyakan ulama mengatakan boleh, tidak masalah. Tapi yang paling utama, yang paling bagus, kodok dulu, baru sunnah. Allah alam bissawab. Bolehkah anak mengkodok puasa orang tua yang sudah meninggal lama, maksudnya puasa wajib yang tidak dikerjakan semasa hidupnya? Kalau yakin, yakin jumlahnya berapa, ya, yakin kita bukan sekedar was-was, yakin bahwa orang tua kita pernah sakit lalu meninggalkan puasa, hadisnya jelas. Hadis sahih, Nabi berkata, man mata wa alaihi siyam soma'anhu waliyuhu. Barang siapa yang wafat dalam kondisi punya hutang puasa, maka ahli warisnya mengganti puasa orang tersebut. Allah alam bissawab. Bolehkah menerima bingkisan dari sanggar senam yang ada dekat rumah? Boleh atau tidak ya? Kalau sanggar senamnya khusus, apa namanya? Ya hadiah, ya hadiah. Jangankan sanggar senam, Nabi pernah menerima hadiah dari orang Yahudi. Nabi pernah menerima hadiah dari orang Yahudi. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau zakat tanaman padi diberikan dalam bentuk beras, boleh tidak? Karena padinya dijual semua. Boleh Pak, ada hitungannya khusus nanti dalam Islam. Ada hitungannya. Ya ada hitungannya, kalau dalam bentuk gabah berapa dikeluarkan, dalam bentuk beras berapa dikeluarkan, itu ada hitungannya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Ada penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari siapa, di mana Pak? Dari hamba Allah di Palembang Pak. Baik, silakan. Begini, assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi kan Pak Ustaz menerangkan tentang tidak ada sholat dari selepas asar sampai ke matahari terbenam. Baik. Terus dari selepas subuh sampai matahari terbit. Baik. Nah, seandainya saya ke masjid dan saya sholat tahal masjid gitu sambil menunggu waktu maghrib gitu Pak Ustaz. Itu baik. Gimana itu Pak Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Satu lagi pertanyaannya Pak Ustaz. Tadi tentang imam yang tidak di senangi tadi Pak Ustadz ya. Baik. Nah sekarang kita mengimami jemaah, kita mukim di situ, tetapi jemaah ini mereka itu membenci tentang sunnah gitu Pak Ustadz. Baik. Tentang apa yang kita laksanakan sesuai dengan syariat. Baik. Nah, jadi mereka itu banyak tidak senang dengan si imam tadi. Nah gimana itu jawabannya Pak Ustadz gitu. Baik. Nah itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bissawab ya. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa yang dimaksud dengan dibenci di sini adalah dibenci karena penyimpangannya. Itu yang dimaksud dengan dibenci. Ya. Adapun dikatakan oleh beliau di sini, ini perkataan dari Imam At-Tirmidzi. Ya, Imam At-Tirmidzi menyebutkan keterangan dari perawi hadis yaitu Mansur, di mana beliau bertanya kepada gurunya Hilal bin Isaf. Apa kata beliau? Yang dimaksud oleh hadis para imam yang menyimpang, adapun imam yang menegakkan sunnah, maka dosanya kembali kepada orang yang membencinya. Persis dengan yang Bapak tanyakan. Ya, adapun apabila makmum membenci imam karena dia misalnya menjalankan sunnah, maka kebenciannya kembali kepada siapa? Kembali kepada makmum tersebut. Lalu dikatakan ada perkataan Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi berkata, yang telah mendekati bahwa ini ancaman berlaku untuk orang yang tidak layak jadi imam. Namun dia memaksakan diri untuk jadi imam, sehingga banyak orang tidak suka ketika dia jadi imam. Adapun orang yang berhak jadi imam, maka celaan itu kembali kepada yang membencinya. Artinya kalau dia sudah memenuhi kriteria menjadi imam, bacaannya bagus, dia sudah bertobat, dia orang baik, ya hukum asalnya ya bagus jadi imam. Kalaupun ada yang membenci, itu tidak dianggap kebenciannya selama dasarnya adalah dasar yang tidak jelas. Tapi kalau dasarnya kesesatan, dasarnya karena dia tidak pantas jadi imam, itulah yang dimaksud oleh hadis kata beliau. Itu yang pertama. Adapun sholat setelah asar, apabila kita masuk masjid setelah asar, boleh enggak kita tahiyatul masjid? Boleh. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan bahwa yang dilarang itu adalah sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah yang memiliki zawatul asbab, yang memiliki sebab, seperti tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu, itu boleh dikerjakan baik setelah asar ataupun setelah subuh. Allah alam bisa. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya. Baik, Bapak, televisinya volumenya dikecilkan dulu, Pak. Baik, sepertinya tidak jadi atau halo, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, sebelum Bapak lanjutkan, kecilkan dulu volume televisinya, Pak. Suara televisinya masuk ke telepon. Ya. Silakan, Pak. Ini mau nanya gimana cara taubatnya orang yang telah apa? Yang dizalimi istilah telah meninggal dunia. Seseorang menzalimi orang lain, sedangkan orang yang terzalimi sudah meninggal dunia. Ya. Baik. Itu saja, Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tentunya tergantung jenis kezalimannya. Ya, tergantung jenis kezalimannya. Apabila kezalimannya ada kaitan dengan harta, ada kaitan dengan tanah, ada kaitan dengan hak-hak manusia, maka ya diberikan kepada ahli warisnya, lepaskan dulu. Ya, gugurkan dulu kewajiban kita dalam bentuk tadi, berbentuk harta, berbentuk tanah, berbentuk uang, kita kembalikan kepada ahli warisnya. Tetapi kalau itu bukan kaitan dengan hak-hak manusia, lebih kepada kezaliman, sewenang-wenang dan lain sebagainya, ya tentunya bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, bertobat dengan kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu yang pertama. Bagaimana caranya? Dengan meninggalkan perbuatan yang tercela, lalu menyesali apa yang pernah dilakukan, bertekad untuk tidak mengulangi, dan perbanyak beramal soleh. Ya, karena dalam ayat dikatakan innal hasanat yudhibna sayiat, kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Ya, dalam hadis dikatakan wa'adbi sayiatal hasanah tamuhuha, ikutilah kejelekan yang lalu dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kejelekan. Allah alam bisawab, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan istiqomah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.